kasih sayang padaku setiap saat selalu bertemu sungguh bahagia rasa hatiku. Tiba saja ia pergi jauh tiada berita. Sungguh terlalu, cobalah terangkan semuanya ini agar ku mengerti dan tak sakit hati. Apakah sebabnya kau tak sayang lagi? Terangkan semuanya ini agar ku mengerti dan tak sakit hati. Apakah sebabnya kau tak sayang?